الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات السبع والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قوم مسلمين برا حاضرين صلاة جمعة yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى pada masa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ada salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika itu dia memiliki satu dari beberapa pohon kurma. Orang-orang menawar pohon kurma itu dengan harga 1000 dirham. Satu dirham adalah 1 keping perak. Satu dirham sebanyak 2,97 gram perak. Maka kalau 1000 dirham kita kalikan 2,975 kali 1000 dan 1 gram perak kurang lebih harganya sekitar 10.000. Maka satu pohon kurma, salah satu yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid, ditawar, dihargai oleh orang-orang masyarakat sekitar itu dengan 1000 dirham, yaitu 29.750.000 rupiah atau sekitar 30 juta rupiah satu pohon kurma. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah Usamah bin Zaid mendekati pohon kurma itu. Diambillah kapak, maka kemudian ditebanglah pohon kurma itu tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir ulang. Maka pohon kurma dengan harga 30 juta rupiah roboh karena ditebang oleh Usamah bin Zaid. Maka kemudian orang-orang, para sahabat, para teman, mereka pun merasa heran, merasa penasaran, kenapa pohon kurma dengan harga yang sangat besar, dengan harga yang prestisius, di mana pohon kurma seperti halnya pohon kelapa, setelah dia menumbuhkan buahnya, maka dia akan terus menumbuhkan buah itu. Namun Usamah bin Zaid, dia tidak bergeming, dia tetap tebang pohon kurma itu. Maka para sahabatnya, teman-teman yang lainnya pun dia merasa heran dan kemudian mendekati Usamah bin Zaid. Wahai Usamah, kenapa engkau tebang pohon kurma ini? Padahal pohon kurma ini harganya adalah 1000 dirham, 30 juta rupiah. Maka kemudian Usamah bin Zaid dia menjawab, sesungguhnya ibuku meminta jumar. Jumar itu adalah, kalau di dalam pohon kelapa itu adalah pondoh, sesuatu yang ada di ujung pohon kelapa yang masih muda, yang bisa dimakan langsung dan bisa dimasak. Demikian pula di dalam pohon kurma, ujungnya yang masih muda itu diambil oleh Usamah bin Zaid, dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Usamah bin Zaid melainkan dengan menebang pohon kurma. Maka diambillah jumar itu, pondoh itu, untuk menjadi santapan makanan yang diingini oleh ibu Usamah bin Zaid. Maka Usamah bin Zaid mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang merasa heran ketika itu, sesungguhnya ibuku meminta jumar dari pohon kurma ini, maka aku tidak akan pernah menolak apa yang diminta oleh ibuku selama aku mampu. Ini adalah riwayat kisah yang disebutkan di dalam kitab Sifatul Shoffa. Kemudian di dalam riwayat yang lain jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, suatu malam dia membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Mutaffifin. Maka diambillah mushaf, ataupun Abdullah bin Umar ini membaca dari hafalannya. Dibacalah surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wailun, celaka, neraka wail. Lil mutaffifin, bagi mereka orang-orang yang berbuat curang, bagi mereka orang-orang yang berbuat tidak adil. Alladzina idza talu 'alan nas, yaitu mereka yang ketika mendapatkan timbangan dari manusia, menerima timbangan takaran dari orang lain, dia meminta yang sempurna, dia meminta yang lebih, dia meminta timbangannya dicukupkan, dia meminta yang baik-baik. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Namun ketika mereka menimbang, ketika mereka menakar sesuatu, memberikan sesuatu, menjual sesuatu kepada orang lain, mereka kurangi timbangan itu, mereka kurangi takaran itu, dia telah berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak mengira sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, liyaumin 'adzim, pada hari yang besar, pada hari yang sungguh menakjubkan, pada hari yang sangat menggentingkan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana seluruh manusia dikumpulkan, seluruh manusia dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibaca oleh Abdullah bin Umar. Dia menghayati betul apa yang dia baca, padahal itu adalah surat yang sering kita dengarkan mungkin dari imam solat ketika memimpin solat berjamaah, atau kita membaca juz 30 dan kita sering melewati surat ini. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Umar ketika dia menghayati surat ini, bagaimana dia meresapi betapa banyak orang-orang yang curang. Apakah dia termasuk orang yang curang, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat curang? Apakah dia merasa bahwa dia benar-benar akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat menggentingkan? Ketika saudara-saudara kita, ketika saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang hidup di belahan bumi timur sana, masyarakat NTB, mereka dikagetkan dengan gempa bumi yang tidak pernah mereka duga. Bumi diguncangkan, bangunan dibuat hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, laki-laki dan perempuan, baik dia pejabat ataupun rakyat, dia orang kaya ataupun orang melarat, semuanya dia bertukuk lutut. Tidak ada yang mampu menahan guncangan yang Allah guncangkan. Bahkan sampai sekarang ini masih terus guncangan itu susul menyusul. Ada yang tensinya besar, ada yang tensinya sedang. Inilah bagaimana dengan Yaumun Azim, yaitu hari yang sangat genting ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia, sampai dari sejak manusia diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir yang dia melihat terjadinya hari kiamat. Idza sama'un syaqqat wa idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, ketika gunung berterbangan, ketika bumi dihancurkan, ketika laut diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hancur seluruh alam semesta ini. Setelah itu manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Sebagian orang memprediksi berapa jumlah manusia ketika itu. Sekarang manusia menyesaki bumi ini kurang lebih 7 miliar. Terdiri dari orang-orang mukmin, orang-orang kafir, orang-orang munafik. 7 miliar menyesaki bumi yang kita pijak ini. Maka bagaimana ketika manusia dikumpulkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai seluruh Bani Adam, anak keturunan Adam yang terakhir dia mati dalam keadaan menyaksikan alam semesta ini hancur. Maka sebagian ilmuwan dia memprediksi kurang lebih manusia ketika dikumpulkan Allah, dari manusia sejak diciptakan Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang dia mengalami hari kiamat, kurang lebih manusia itu berjumlah lebih dari 100 miliar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang senantiasa dirasapi oleh Abdullah bin Umar ketika membaca ayat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua riwayat ini, dari dua kisah ini setidaknya mengilustrasikan kepada kita bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh yang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menggambarkan bagaimana kehidupan mereka yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia ketika itu mengatakan, kunna, sesungguhnya kami, la natazawwazu asra ayatin, tidak pernah mempelajari Al-Quran itu lebih dari 10 ayat. Hatta nata'allamahunna, sampai kami benar-benar mempelajari 10 ayat itu. Wa na'mala bihinna, dan kami benar-benar mengamalkan 10 ayat itu. Wa na'lamahunna, dan kami tahu isi kandungan dari 10 ayat yang kami pelajari itu, yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'lama halalahunna, dan kami pun tahu dan kami pun mengerti hal-hal yang haram dari ayat-ayat itu. Wa na'lama halalahunna wa haramahunna, kami pun tahu hal-hal perkara-perkara yang haram. Kunna utinal ilma wal amal, sesungguhnya kami diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat ini menggambarkan bagaimana kehidupan real yang terjadi ketika itu di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak pernah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an lebih dari 10 ayat di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka mengerti ayat itu dan langsung mengamalkan ayat itu. Lihatlah bagaimana Usamah bin Zaid ketika dia mendapati ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian supaya janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indaka, apabila kedua orang tua kalian yang berada di dekat kalian, yang berada di dalam rumah kalian, yang berada di dalam pemeliharaan kalian sudah berusia lanjut al-kibar, ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, ibunya saja atau ayahnya saja, atau ibu dan ayahnya yang dia sudah tua renta, yang dia tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas berat lagi sebagaimana ketika dulu dia muda. Fala taqul lahumu uffin, maka janganlah ketika itu engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu. Jangan engkau menolak perintah ibumu, kemudian engkau membentaknya, engkau menolaknya dengan mengatakan Jangan engkau menolak perintah ayahmu. Selama itu dalam kebaikan dengan mengatakan Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya. Wa kullahuma qawlan karima, dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu. Wa hfidh lahumu janahadh dhulli minar rahmah, dan berbuat tawadhu'lah, rendah dirilah, sopan santunlah kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, dan perbanyaklah doa untuk kedua orang tuamu. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa ayahku yang dia telah bekerja, yang dia telah beraktivitas membanting tulang siang dan malam sehingga aku menjadi besar dan aku menjadi manusia seperti sekarang ini, dan ampunilah kedua dan ampunilah dosa-dosa ibuku yang dulu dia telah mengandung aku 9 bulan 10 hari. Ternyata kepayahan itu bukan berakhir dengan lahirnya kita ke alam dunia ini, namun bertambah kepayahan lagi dengan harus menyusukan kita selama 2 tahun. Ternyata kepayahan itu tidak berakhir dengan menyapih kita. Kita masih terus dididik oleh orang tua kita, memandikan kita, memakaikan baju kepada kita, menyuapi kita, dan terus mengantar kita sekolah. Harta orang tua kita separuhnya habis untuk menyekolahkan kita, untuk menguliahkan kita, supaya kita menjadi manusia seperti sekarang ini. Maka perbanyaklah doa kepada kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita sekarang sukses, bisa jadi 30%-nya, 20%-nya itu adalah usaha kita. Ketika kita menjadi orang yang dikenal sekarang ini, maka bisa jadi 70%, 80% itu adalah sebab doa orang tua kita. Yang bangun di tengah malam, ketika kita dalam terlelap tidurnya, yang bangun di sepertiga malam terakhir, ketika kita dalam nyenyaknya, orang tua kita bangun mengambil air wudu. Kemudian dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Usamah bin Zaid, dia betul-betul memperhatikan ayat ini. Dia betul-betul tahu bagaimana kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang dipesankan di dalam ayat ini. Karena itu ketika ibunya meminta jumar, meminta pondoh untuk dimakan sebagai cemilan dia, orang tuanya yang sudah tua renta. Padahal pohon kurma ketika itu harganya 30 juta. Namun Usamah bin Zaid tidak bergeming. Dia lebih memuliakan ibunya. Karena siapa yang memuliakan ibu, dia akan hidup dengan tenang. Dia akan hidup dengan penuh kedamaian. Dia akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan anak-anak dia juga akan mendapatkan keberkahan. Harta kehidupan dia juga akan mendapatkan keberkahan. Dan dia akan mendapatkan bakti dari anak-anak keturunan dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula bagaimana Abdullah bin Umar ketika yang telah saya sebutkan dia membaca surat Wailul lil Mutaffifin, dia bersedih, dia menangis. Disebutkan di dalam riwayat itu sampai ketika Abdullah bin Umar sampai kepada ayat Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, ketika manusia dikumpulkan, dibangkitkan menghadap Allah Tuhan semesta alam, maka seketika itu Abdullah bin Umar menangis dengan seru, menangis dengan keras. Kemudian Abdullah bin Umar pun jatuh pingsan dan dia tidak bisa melanjutkan ayat-ayat selanjutnya dari surat Wailul lil Mutaffifin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Abdullah, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, dia menyebutkan bahwasanya wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang telah berbuat curang. Masuk dalam makna ayat ini adalah mereka orang-orang yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ketika dalam keadaan genting, ketika Allah turunkan musibah kepada dia, dia meminta kepada Allah, teteskan air matanya di hadapan Allah. Dia meminta supaya anaknya sehat. Dia meminta supaya anaknya selamat. Dia meminta supaya istrinya sehat. Dia meminta supaya promosi jabatannya diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta supaya bisnisnya lancar. Dia memohon kepada Allah supaya mendapatkan keamanan lingkungan, seterusnya dan seterusnya. Dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada dia, dia lupa. Dia melupakan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup telinganya, dia tutup matanya, dia tutup hatinya ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada dia, seolah-olah dia tidak pernah mendengarkan permintaan Allah. Dia tidak pernah mendengarkan, tidak pernah melihat permintaan Allah. Dan ini berapa banyak, betapa banyak di antara kita yang meminta kepada Allah namun kita tidak pernah menunaikan apa yang Allah minta kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan harta riba, adhafan mudha'afah, yang bertumpuk-tumpuk, yang berlipat ganda. Berapa banyak kaum muslimin di antara kita, mereka sudah tahu hukum riba haram, mereka sudah tahu hukum riba tidak boleh diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masih banyak beralasan, kalau saya meninggalkan riba ini, maka saya akan makan apa? Saya akan memberi makan apa untuk anak dan istri saya? Bagaimana nanti anak dan istri saya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, "wa banatika," kepada anak perempuanmu, "wa nisa'il mu'minin," kepada perempuan-perempuan kaum mukminin, istri-istri kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita, bibi-bibi kita, sampaikan kepada mereka semua, "yudnina alaihinna min jalabibihin," hendaklah mereka menutupkan jilbabnya kepada seluruh tubuhnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada istri kita, meminta kepada anak perempuan kita, meminta kepada saudari-saudari kita, meminta kepada seluruh perempuan kaum muslimin, supaya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Namun berapa banyak kaum muslimah yang mereka mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan kepada manusia lainnya bahwasanya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah meminta dia supaya menutup seluruh auratnya, supaya dia tidak memakai pakaian yang ketat. Berapa banyak di antara kaum muslimah yang dia memakai celana ketat, dia perlihatkan lekukan tubuhnya, dia perlihatkan dadanya, dia perlihatkan tengkuknya, dia tidak menutupkan jilbabnya, dia tutup tubuhnya namun masih membentuk tubuhnya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini, dia termasuk wailul lil mutaffifin. Mereka adalah orang-orang yang berbuat curang, curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta lebih kepada Allah, namun ketika Allah meminta kepada mereka, mereka tidak mau melaksanakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakat." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Berapa banyak kaum muslimin yang dia kaya, yang dia mampu, namun dia tidak mau menunaikan zakat. Yang dia mampu dan dia sehat, namun dia tidak mau melaksanakan sholat. Subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anggota tubuh yang sempurna, namun dia bergeming, tidak memperhatikan perintah, tidak memperhatikan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah orang-orang yang berbuat curang kepada Allah. Mereka lah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin, maka tidak layak bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, dan perempuan mukminah yang dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dia mengucapkan syahadat kepada Allah, mengucapkan syahadat kepada Rasulullah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perintah, satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, justru dia memilih perintah yang lain, justru dia memilih opsi yang lain, bukan ketentuan hukum-hukum yang Allah yang dia ambil, bukan perintah Allah, permintaan Allah yang dia turuti, tapi yang dia turuti adalah hawa nafsunya. Maka tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah yang dia mengatakan, mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melanggar perintah Allah, tidak memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini, mereka mendapatkan keutamaan dari Allah, yaitu diberi ilmu dan amal. Namun kita sekarang ini dimudahkan oleh Allah untuk mengakses ilmu di semua tempat, semua keadaan, semua umur, tanpa kita harus bersusah payah. Kita bisa mendapatkan apa saja dari ilmu yang kita inginkan, namun kita jarang di antara kita yang diberi keberkahan untuk mengamalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan teknologi, kemudahan smartphone, HP, kemudian internet, jaringan internet membuat kita bisa mengakses ilmu kapan saja. Namun sedikit di antara kita yang bisa mengamalkan ilmu yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang kita hadiri. Karena itu jemaah sekalian, janganlah kita berputus asa. Meskipun susah, kita harus tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap zikir pagi dan setiap zikir sore, di dalam setiap kesempatan doa-doa mustajab kita, senantiasa kita membaca doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka ilman nafi'an, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat aku takut kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat aku dekat kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat aku senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, warizqan tayyiban, rizqi yang baik, yang halal, yang menyehatkan, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Berapa banyak di antara kita yang salat, berapa banyak di antara kita yang infak, berapa banyak di antara kita yang bersedekah, berapa banyak di antara kita yang salat tahajud, berpuasa sunnah dan lain sebagainya dari amal soleh, namun bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat riya, karena dia berbuat cum'ah, karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, senantiasa kita memohon kepada Allah mengawali hidup ini, mengawali hari-hari kita dan menutup hari-hari kita dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita meminta kepada Allah tiga hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang ditimpa musibah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kalau ada di antara kita yang memiliki kelebihan harta, maka sisihkan harta itu untuk membantu saudara-saudara kita. Sesungguhnya di antara kaum muslimin itu seperti satu bangunan yang jika salah satu, seperti tubuh yang jika satu sakit maka semuanya akan merasakan sakit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, maka infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum kematian datang kepada kalian. Min qabli ayyatiya, sebelum akan ada hari yang datang kepada kalian. La bay'un fihi wa la hullatun wa la syafa'ah, tidak ada pertemanan, tidak ada jual beli, dan tidak ada pertolongan ketika itu. Maka infakkan sebagian dari harta kita untuk saudara-saudara kita, untuk meringankan mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا حاجة من حوائج ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. يا ميسر كل عسير، فإن كل عسير عليك يسير. يا الله يا ربي يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان في كل الزمان في Rohingya, في سوريا, في فلسطين, في يمن, في Entebbe, في كل مكان يا الله يا رب العالمين. إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقيم الصلاة.